Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kita masih lanjutkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, faman nasaha nafsahu, maka siapa yang menghendaki kebaikan untuk dirinya sendiri, wa rahiba an qawlihi, dan dia membenci ucapan kami menjumpai nenek moyang kami dalam satu agama, dan kami adalah orang-orang yang meneladani jejak-jejak mereka, maka akan jelas baginya hakikat kebenaran. Maka kebenaran itu akan terlihat nyata jelas, kata Ibnul Qayyim, bagi orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri dan tidak punya prinsip mengekor nenek moyang. Namun wa malam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa saja yang Allah tidak berikan padanya cahaya, maka tidak ada cahaya untuknya. Wal maksud, intinya, inti dari apa yang cerita panjang yang beliau bawakan, setiap bencana yang terjadi di jagat raya ini, baik bencana tersebut bersifat merata ataukah bersifat lokal, bersifat khusus untuk person tertentu, maka akar permasalahannya adalah karena mempertentangkan wahyu dengan akal dan mendulukan hawa nafsu daripada perintah, daripada syariat. Wal ma'sum man asumahullah, dan orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita panjang lebar tentang perjalanan umat Islam dari sebelum jahiliyah sampai masa Ibnu Taimiyah, yang ini dibawakan oleh Ibnul Qayyim di Sawa'iq al-Mursalah. Namun kalau cerita Ibnul Qayyim cuma berhenti sampai Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu penulis Al-Isbah melanjutkannya. Beliau mengatakan, kultu, kukatakan sampai datanglah abad 12 Hijriah, maka Allah siapkan dan Allah munculkan Al-Imam Al-Mujaddid. Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi. Maka dia pun mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh para nabi, yaitu tauhid yang murni. Walasiyama terutama dalam poin-poin penting berikut ini, yaitu tauhidul ubudiyah, mengesakan Allah dalam ibadah, yang disebut juga dengan tauhid uluhiyah. Dan Muhammad bin Abdul Wahab telah menulis tentang masalah ini, topik ini, sejumlah rosail, sejumlah buku tipis, dan sejumlah buku karena pentingnya masalah ini. Dan setelah wafatnya beliau pun, anak-anak beliau dan cucu dan murid beliau pun menulis pembahasan tentang masalah tauhid ibadah, bitawasuk dengan pembahasan yang panjang lebar. Dan sebagian mereka menjelaskan sebagian buku-buku Syaikh Muhammad dalam masalah ini, yaitu dalam masalah tauhid. Kemudian yang kedua di antara yang didakwahkan oleh saya Muhammad bin Abdul Wahab adalah melarang tawasul yang mengada-ada. Dan beliau tetap mengizinkan dan membolehkan tawasul yang memang dituntunkan dan disyariatkan. Kemudian yang ketiga adalah melarang mengadakan perjalanan ke selain tiga masjid jika tujuannya adalah ibadah di tempat tersebut. Namun tidaklah termasuk dalam larangan ini safar dalam rangka mencari ilmu, safar dalam rangka bisnis, atau mengunjungi orang yang masih hidup, berkunjung kepada ulama ataupun ahli ibadah, asalkan ahli ibadahnya adalah orang yang berjalan di atas jalan salafus saleh. Demikian juga safar-safar yang semakna dengan itu, yaitu safar-safar yang tidaklah yang menjadi maksud adalah tempat tertentu. Kemudian melarang membuat bangunan di atas kubur dan memberikan pakaian pada kubur, memberikan penerangan, dan iktikaf atau menepi bertapa semedi dekat kubur. Yang ini semua terdapat dalam hadis yang sahih dan terdapat dalam riwayat yang terkenal. Demikian juga di antara pokok ajaran beliau adalah mensucikan Allah dan memuliakan Allah dengan mengimani semua nama dan sifat Allah sebagaimana terdapat dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaku itu semua dan memaknainya sebagaimana apa adanya tanpa diserupakan atau disamakan dengan makhluk sebagaimana juga tanpa mengingkarinya. Kemudian mengingkari berbagai macam amal yang mengada-ada, yang dibuat-buat dalam masalah ibadah, demikian juga dalam jalan beragama dan dalam masalah dakwah. Kemudian usaha dakwah beliau, ya di antara pokok usaha dakwah beliau adalah mendekatkan ilmu kepada manusia dengan mengajar, dan beliau menulis sejumlah buku yang itu sesuai dengan pemahaman, tingkat pemahaman masyarakat awam untuk menjelaskan tauhid dan kemusyrikan yang merupakan kebalikan dari tauhid, dan untuk menyingkap dalih-dalih orang-orang yang menyimpang, sehingga perkataan beliau tidaklah hanya ditujukan kepada nukhbah, orang-orang pilihan, namun beliau rahmatullah alaih adalah juga imamah ammah, adalah guru dan imam untuk orang-orang awam. Ini sama persis dengan dakwah para nabi dan rasul. Dan nabi dan para rasul dakwahnya tertuju pada orang-orang pilihan dan orang umum dan orang awam. Maka demikian juga pola dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak hanya ditujukan pada para terpelajar, namun perkataan beliau bisa dipahami dengan mudah dan dengan enak oleh orang-orang awam. Dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan seorang penguasa, Muhammad bin Sa'ud rahimahullah, di mana Muhammad bin Sa'ud ini menerima dakwah dan mencintai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan berjanji kepada Syekh Muhammad untuk memberikan penolongan dan menyertai beliau menghadapi orang-orang yang menyelisih beliau dalam dakwah dan dalam usaha perbaikan yang beliau lakukan. Sehingga Syekh Muhammad kemudian melanjutkan kegiatan dakwahnya dan usaha perbaikan yang beliau lakukan. Sedangkan Al-Imam Muhammad bin Sa'ud membela beliau dengan membawa pedang menghadapi semua orang yang keras kepala menentang kebenaran. Fadhahara amru syekh, maka nampaklah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan tersebarlah dakwah beliau. Dan di antara jejak dari dakwah beliau adalah berdirinya Daulah Islamiyah Salafiyah di tengah-tengah jantung jazirah Arab, yang Allah berikan kekuasaan kepada negeri ini di bumi. Maka negeri ini pun tegak dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan memperbarui hukum berdasarkan syarat Islam yang telah hilang dan tidaklah dijumpai di dunia saat ini satupun negeri Islam yang tegak di atas jalan syariat Islam atau di atas manhajiha, jalan sebagaimana jalan yang ditempuh oleh negeri ini, yaitu negeri Arab Saudi, dan telah mendapatkan manfaat dengan dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab banyak kaum muslimin baik di dunia Arab, di benua India, di benua Afrika. Maka seandainya bukan karena pertolongan Allah kemudian adanya dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, tentu telah hilanglah ma'alim tauhid, rambu-rambu tauhid di banyak negeri kaum muslimin. Maka walilhamdu min qablu wa min ba'd, maka segala puji milik Allah sebelumnya dan setelahnya. Kemudian penjelasan tambahan yang disampaikan oleh Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan kaidah ini adalah pelengkap untuk kaidah sebelumnya, yaitu kaidah tentang masalah persatuan, dan bahasanya agama kaum muslimin tidaklah tegak kecuali di atas persatuan dan kesatuan di antara mereka. Maka di kaidah ini disampaikan bahasanya nyeleneh dan bersendirian menyimpang dari al-jamaah, menyimpang dari apa yang jadi kesepakatan kaum muslimin, itu akan melahirkan keburukan dan membuka celah pengrusak di tengah-tengah kaum muslimin. Maka wajib atas setiap muslim untuk bergabung bersama jamaatul muslimin. Dalam pengertian, ya, bergabung dalam keyakinan, dalam pemikiran, dan janganlah punya pendapat yang nyeleneh, tidak pula pendapat ataupun manhaj yang menyimpang dari apa yang disepakati oleh kaum muslimin. Maka hendaklah jalannya, dan jalannya adalah jalan yang ditempuh oleh kaum muslimin. Hatta law anna lahu, sampai-sampai seandainya dia punya pendapat pribadi atau ijtihad yang dia pandang bagus menurut dirinya, maka hendaklah dia tidaklah menampakkan itu kepada masyarakat, namun hendaklah dia mengacu ma'alai jamaatul muslimin, mengacu apa yang telah menjadi sesuatu yang baku di tengah-tengah kaum muslimin. Dan tidaklah dia tinggalkan pendapatnya, dan tidaklah dia curigai pendapatnya dan istihadnya. Adapun jika masing-masing orang punya kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk membongkar-bongkar dan menampakkan pendapat-pendapat yang baru yang dia buat-buat, meskipun dia anggap itu benar, namun manakala itu mempengaruhi persatuan kaum muslimin dan mencerai-beraikan pemikirannya, maka itu tidaklah boleh baginya untuk menampakkannya. Maka para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tinggalkan pendapat mereka, meskipun pendapat itu berdasarkan Quran dan Sunnah, mereka tinggalkan manakala itu merusak persatuan. Contohnya, sahabat Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, tatkala Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu itu sholat dengan tamam, tidak qasar saat menjalankan haji, saat berada di Mina. Sedangkan pendapat pribadi Ibnu Mas'ud, beliau menilai yang tepat adalah qasar saat di Mina. Akan tetapi, ketika Ibnu Mas'ud sholat bermakmum dengan Utsman, beliau juga ikut tidak qasar. Ketika ditanyakan, dikonfirmasikan kepada beliau, engkau mengatakan demikian, kok prakteknya demikian? Maka beliau mengatakan, ya bunaya al khilafu syarun, wahai anakku, sesungguhnya perbedaan itu adalah keburukan. Ini redaksi yang ada dalam riwayat Abu Dawud. Maka lihatlah beliau radhiyallahu anhu, beliau sholat bersama Utsman radhiyallahu anhu, dan sholatnya tidak qasar, padahal beliau berkeyakinan bahasanya seharusnya sholat itu diqasar saat berada di Mina. Tanazala, beliau mengalah, meninggalkan pendapatnya, kemudian mengambil pendapat Amirul Mukminin dalam rangka menjaga persatuan. Dan ini adalah berkaitan dengan sholat yang merupakan rukun Islam yang paling penting setelah dua kalimat syahadat. Maka bagaimanakah dengan orang yang mengada-adakan ijtihad yang baru dan pendapat yang baru, kemudian dia nampakkan kepada masyarakat berkaitan dengan masalah sholat, berkaitan dengan masalah ibadah, maka timbullah tashwish, gangguan, masyarakat pun merasa, kaum muslimin pun merasa terganggu, dan yakulu lahum, dia berkata kepada mereka, fulan si A mengatakan demikian, fulan mengatakan demikian. Padahal kaum muslimin telah berjalan di atas jalan yang sama dan di atas jalan yang sama, dan datanglah seseorang dan menampakkan pendapat yang aneh, menyimpang, dan pendapat yang baru, yang itu adalah diantarkan atau dia dapatkan dengan ijtihadnya atau dengan pendapatnya, dan dia ingin agar masyarakat merasa mantap dengan dan yakin dengan pendapat tersebut. Tidaklah diragukan bahasanya dia pun akan jumpai orang-orang yang jeleneh sehingga ikut bergabung bersamanya. Dia akan jumpai orang-orang yang yuhabbidhu ra'yahu, menganggap bagus pendapatnya. Sehingga terjadilah di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin perpecahan. Maka wajib bagi seorang muslim untuk memperhatikan hal ini dan menjaga persatuan kaum muslimin Maka terkadang sesuatu yang utama itu perlu ditinggalkan, kemudian kita lakukan sesuatu yang kurang utama. Kapan? Jika sesuatu yang kurang utama tersebut ternyata menjadi sebab timbulnya persatuan. Maka dikarenakan istimewaul kalimah persatuan dan persatuan kaum muslimin, fahada, maka oleh karena itu sebagaimana telah aku sampaikan pada kalian, bahasanya Ibnu Mas'ud mengalah dari satu pendapat yang beliau yakini secara pribadi inilah yang lebih utama, yaitu mengqasar sholat, dan beliau ambil sesuatu yang kurang utama yaitu tidak qasar. Ini dilakukan dalam rangka menjaga persatuan. Selama ini tidak merusak agama. Tentu jika itu merusak agama, yaitu hal-hal yang bersifat wajib, maka tidak boleh mengorbankan hal yang wajib demi ini alasan persatuan. Namun jika itu berputar antara afdol dan kurang afdol, yang lebih baik dengan yang kurang baik, utama dan kurang utama, maka demi persatuan hendaknya seorang lebih mengutamakan amal yang asalnya kurang utama jika itu menjadi sebab terwujudnya persatuan. Fayajibu alal muslim, maka wajib atas orang muslim untuk mengalah dari pendapatnya dan istihadnya meskipun dia nilai itu yang lebih utama. Fakaifa, maka bagaimanakah jika yang menjadi pendapat yang beredar di masyarakat itu memanglah yang lebih utama, dan apa yang jadi pendapat orang yang menyimpang inilah yang kurang utama atau bahkan tidak benar. Maka wajib menjadi kewajiban para penuntut ilmu, orang-orang yang menisbatkan diri menganggap dirinya orang yang berilmu, memperhatikan kaidah ini, yaitu kaidah jika seorang muslim punya beberapa pendapat atau ijtihad dan jika dia nampakkan, dia sampaikan ke masyarakat, itu akan menimbulkan kegangguan dan menimbulkan perselisihan, maka dia tidak boleh menampakkannya. Hendaklah dia tetap berjalan sebagaimana pendapat yang berjalan di masyarakat kaum muslimin. Maka itulah yang lebih menjamin dan lebih dekat kepada kebenaran. Penulis buku ini mengomentari perkataan Syaikh Fauzan dengan mengatakan, na'am betul hadza bila syakin fil fitan, tanpa ragu jika itu dalam atau bisa menimbulkan kekacauan. Kemudian beliau lanjutkan, li'anna idza ada ilan niza, jika pendapat tersebut menimbulkan kekacauan, perselisihan dan perpecahan, maka itu tercela tanpa ragu meskipun dia punya pandangan tersebut dari hasil ijtihad, dia simpulkan dari dalil Quran dan sunnah. Maka ketika dia mengalah, kemudian dia memilih pendapat yang beredar di masyarakat secara praktek, maka itu lebih utama daripada pendapatnya sendiri, dikarenakan jam'il kalimah, menjaga persatuan. Aku lihat sebagian penuntut ilmu saat ini mereka nampakkan sejumlah pernyataan yang ini mengkacaukan banyak orang. Maka orang-orang pun mengatakan apa pendapat wahai fulan, karena fulan mengatakan demikian dan fulan mengatakan demikian. Padahal masyarakat walilhamdu telah berjalan di atas jalan yang jelas, di atas jalan yang benar, jalan yang selamat, tanpa terjadi perselisihan. Famanuri itu, maka kami tidak ingin ada satu orang atau dua orang atau lebih datang kemudian memunculkan berbagai hal meskipun mereka anggap itu benar. Maka jika tidak boleh, tidak harus dia praktekkan, maka adalah dia praktekkan ketika sendirian dan tidak dia sebarkan ke masyarakat. Meskipun seandainya dia tetap beramal sebagaimana yang familiar di masyarakat, maka itu lebih utama daripada dia bersendiri dengan satu amal yang berdiri sendiri. Ini yang menjadi pendapatku. Ya, maka di sini Syaikh Al-Fauzan hafizullah ta'ala menyampaikan satu kaedah penting berkaitan dengan masalah fatwa berkaitan dengan masalah pendapat, dengan pendapat ijtihad. Beliau sampaikan seorang muslim yang hidup di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, kemudian masyarakat itu secara umum telah menganut satu pemahaman fikih tertentu, dan ini masalah ijtihadi. Masalahnya masalah ijtihadi. Artinya nilai kemungkinan benar, boleh jadi ijtihad itu mungkin benar, ini juga boleh jadi benar. Nah, maka terlarang seorang itu membuat bingung orang awam dengan memflurkan di tengah-tengah masyarakat pendapat yang itu pendapat ijtihadi juga, yang nilai kebenarannya juga bukanlah satu hal yang pasti. Yang ini menyelisih apa yang sudah baku, apa yang sudah familiar di masyarakat. Ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Ini jika dia flurkan di tengah-tengah masyarakat. Fatwa yang bersifat umum, yang bisa diakses oleh semua orang. Lain halnya, maka pendapat semacam ini, ya, itu boleh saja, namun itu hanya untuk kalangan terbatas, untuk dirinya sendiri, atau misalnya ya boleh jadi di majelis khusus bersama murid-murid yang juga bersifat khusus, namun tidak di majelis umum, di tempat yang sangat terbuka. Nah, ini kaidah satu, kaidah berkaitan dengan masalah fatwa. Maka ada kaidah menimbang madhab ahlul balad. Berkaitan dengan masalah fatwa terdapat kaidah tentang iktibar madhab ahlul balad. Dalam mengeluarkan fatwa, ketika fatwa itu bersifat umum, maka perlu dipertimbangkan madhab yang telah familiar dan baku di satu negeri, di satu masyarakat. Jangan bikin geger. Yang ternyata hal yang bikin geger itu masalah ijtihadi, nilai kebenaran apakah itu pasti salah? Tidak juga. Apakah pendapat baru yang dimunculkan pasti benar? Tidak juga. Wong ini ijtihadi boleh jadi khilaf, sudah ada sejak zaman para a'imah. Ini Imam Syafi'i berpendapat demikian, imam yang lain berpendapat demikian, dia kuatkan pendapat imam yang lain untuk kemudian sehingga orang itu kemudian masyarakat bingung. Nah, ini tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Ingat, ini babul ijtihadat. Perkara-perkara yang bersifat ijtihad. Adapun hal-hal yang bersifat qat'i, yang telah tegas, yang familiar di masyarakat, itu menyimpang, lain. Tentu lain. Di masyarakat, orang itu buka aurat. Nah, terus kita mengajarkan untuk tutup aurat, tentu ini bikin gembar. Namun ini beda dengan bab yang tadi kita bahas. Nah, ini beda dengan apa yang tadi kita bahas. Namun hal-hal yang memang jelas pelanggarannya terhadap syariat, maka ini perlu didakwahkan dan dimasyarakatkan meskipun terjadi kegegeran. Namun hal-hal yang bersifat ijtihadi yang itu bisa menyebabkan geger. Maka misalnya, kalau mungkin misalnya contohnya masalah penetapan Ramadan misalnya, yang menjadi madhab ahlul bala ru'yah lokal. Orang kemudian ngotot dengan ru'yah internasional. Dan ngotot dengan itu dan mendakwahkannya. Maka yang terjadi apa? Perpecahan. Di bawah. Maka sikap semacam ini sikap yang tidak benar. Ru'yah lokal dan ru'yah internasional khilaf sejak masa silam. Maka jika ahlul balad sudah ada di satu mazhab, jangan bikin geger semacam itu. Ini di antara kaidah penting dalam masalah fatwa. Kemudian tadi juga beliau sampaikan satu hal yang juga penting berkaitan dengan amal. Berkaitan dengan amal fadil dan mafdul. Maka amal yang kurang utama itu bisa menjadi amal yang afdol, manakala dia memiliki faedah istima'ul kalimah, menjaga persatuan. Amal yang kurang utama ini akan menjadi amal yang lebih utama jika berdampak tidak menimbulkan kegegeran, tidak menimbulkan kekacauan. Amal yang pada dasarnya kurang utama itu menjadi amal yang lebih utama, manakala ini menjadi sebab kita bisa menyatu dengan masyarakat. kita bisa berbaur dengan masyarakat, kita tidak menjadi eksklusif. Maka jika ada amal yang mafdul, yang pada hakikatnya mafdul, kurang utama, namun menyebabkan kita bisa berbaur dengan masyarakat, bisa tidak eksklusif dari masyarakat, maka dalam kondisi ini amal mafdul berubah menjadi amal afdol. Ya, beliau contohkan dengan kasus Ibnu Mas'ud dan Utsman. Ya, beliau sampaikan bahasa ini, masalah ini menurut beliau, ini menurut penjelasan saya Shalih Fauzan, adalah babnya antara fadil dan mafdul. Ya, maka sikap, dari sikap Ibnu Mas'ud terdapat pelajaran. Ya, meskipun beliau pada dasarnya menilai al-afdol adalah qasar, manakala qasar itu akan menimbulkan perpecahan, ini ada yang jelek, tidak sebagaimana yang lain. Namun jika ngambil amal yang mafdul itu terjagalah persatuan, maka amal yang mafdul menjadi amal yang beliau utama dalam kasus ini. Maka ketika misalnya ketika kita menganggap bahasa yang lebih afdol, basmalah itu disirkan. Namun jika di satu masyarakat kita mensirkan basmalah di sholat berjamaah, maghrib, isya dan subuh itu akan menimbulkan keributan, menimbulkan geger, menimbulkan pembicaraan. Ada Wahabi masuk desa. Padahal tidak ada hubungannya dengan itu. Namun itu menimbulkan geger semacam itu. Dan ini masalah afdoliyah, bukan masalah wajib dan haram. Maka dalam sikon semacam ini kita katakan yang afdol untuk Anda dalam situasi ini adalah melakukan amal yang mafdol. Jaharkan basmalah. Yang dengan itu Anda tidak eksklusif dengan lingkungan. Nah. Pendapat al-jamaah yang tadi beliau katakan, bergabunglah yajibu ala kulli muslim ayadhamma ma'a jama'atil muslimin, dan wajib atas setiap muslim untuk bergabung dengan jama'atul muslimin. Itu berarti punya dua makna. Makna yang pertama adalah tidak keluar dari ijma' kaum muslimin, dan makna yang kedua adalah meninggalkan pendapat yang dianggap lebih baik, lebih afdal, manakala itu merusak persatuan kaum muslimin. Demikian juga salah satu maknanya berdasarkan penjelasan yang tadi telah kita baca adalah i'tibar muro'at madhab ahlil balad. Dalam fatwa yang bersifat umum, maka ada muro'at madhab ahlil balad. Mempertimbangkan madhab dan pendapat ahlil balad. Oleh karena itu diantara fikih Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala, ketika di musim haji, ketika beliau ditanya tentang masalah fikih-fikih haji, beliau tidak pernah keluar dari madhabnya mufti. Beliau ketika ditanya, beliau tidak akan keluar dari pendapat yang beredar lebih luas, yang diterima oleh masyarakat Saudi. Ketika ada orang Saudi tanya kepada beliau berkaitan dengan fikih haji di musim haji, maka beliau akan berikan fatwa sebagaimana fatwa mufti am, mufti besar Saudi. Itu diantara fikih Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam, bisa kita katakan, contoh penerapan muro'at madhab ahlil balad. Menimbang dan memperhatikan pendapat fikih dalam yang bersifat istihadi yang sudah populer dan sudah melekat di satu masyarakat. Ingat, ini adalah bab istihadat. Jika itu adalah ruangnya, adalah ruang istihad, bukan hal yang tegas menyelisihi Quran dan Sunnah. Masyarakatnya masyarakat judi, Maka bukan berarti enggak boleh bicara tentang larangan judi. Bukan itu yang kita maksudkan. Namun misalnya di mazhab Ahlul Balad, tathwib itu di adzan subuh. As-salatu khairum minan naum di adzan subuh. Ketika seorang itu dengan penelitiannya menganggap bahasanya as-salatu khairum minan naum, tathwib itu adalah untuk adzan sebelum subuh. Dan di subuh itu tidak ada tathwib, namun ini bisa bikin geger di masyarakat. Maka hendaklah dia muro'at mazhab Ahlul Balad. Janganlah itu dia fatwakan secara luas, demikian juga jangan dipraktekan. Kalau mau praktek di lingkungan terbatas, boleh jadi masyarakat pesantren yang cuma itu saja, ya, maka tidak masalah. Namun kalau di masyarakat umum, di masjid umum, oh ini jadi masalah besar. Nah. Kemudian penulis Al-Isbah mengatakan, salamakallah, maksudku dengan hal ini, apa yang jadi maksud bimarja'iyahuna, yang jadi rujukan dalam masalah ini. Misalnya di Saudi adalah jenah da'imah ataukah hay'ah kibar ulama. Karena terkadang jenah menyelisihi pendapat anggota hay'ah kibar ulama. Beliau mengatakan jenah da'imah bukanlah segalanya. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan mazhab Ahlul Balad. Nih, kalau di Saudi itu bukan pendapat jenah, bukan. Nih, namun ma'alihi mustama'ul muslimin. Apa satu pemahaman fikih yang sudah familiar di masyarakat kaum muslimin, kalkul sebagai satu kesatuan, sebagai satu keseluruhan di negeri tersebut atau di negeri yang lain. Maka masyarakat mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan menyembelih korban setiap tahunnya, mengadakan sholat Id, dan tidaklah terjadi di antara mereka perselisihan. Lalu datanglah sejumlah orang, kemudian memunculkan masalah atau pendapat-pendapat yang baru yang memecah belah masyarakat dan mencerai-beraikan masyarakat. Ini yang aku maksudkan. Aku katakan, biarkan kaum muslimin dengan pendapat familiar yang telah mereka amalkan. Karena kalian tidaklah menyelamatkan kaum muslim dari kebatilan. Karena kaum muslimin tidak berada di atas kebatilan. Ini pendapat ijtihadi yang sudah familiar di masyarakat. Iyal masalah kuluha ijtihad. Masalah ini semuanya ijtihad. Apa yang dipraktikkan oleh masyarakat itu satu masalah ijtihadi. Pendapat yang kau anggap, yang Anda anggap sebagai pendapat yang lebih baik, juga statusnya ijtihad. Maka ini babnya bab masalah ijtihadi. Dan ijtihad yang dipilih oleh banyak orang lebih baik daripada ijtihad pribadi. Dan sesuatu dan pendapat yang memecah belah persatuan, meskipun Anda anggap itulah yang lebih utama, maka karena berdampak perpecahan, maka ini adalah kejelekan yang besar. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Musa ibn Mas'ud radallahu anhu, al-khilafu syarrun, perselisihan itu adalah keburukan. Maka segala yang mengantarkan pada perselisihan dan keributan hendaknya dijauhi, wallahu ta'ala a'lam. Maka yang dimaksud dengan mazhab Ahlul Balad, muro'at mazhab Ahlul Balad, adalah kondisinya secara umum, bukan kalau di Saudi bukalah mazhabnya lajnah da'imah, enggak boleh menyelisih lajnah da'imah, bukan itu. Namun apa yang telah familiar, fikih yang familiar di masyarakat Saudi secara umum. Kemudian beliau mengatakan hunaka maudu'un muhim, ada satu tema yang penting, yaitu permasalahan tahazzubul muslimin, berkelompoknya kaum muslimin, watasyayyu' dan berkelompok kepada kelompok tertentu. Maka bolehkah berkelompok atau bergabung dengan satu kelompok? Namun yang dimaksud dengan tasayyuk dan tahazub adalah bergabung dengan satu kelompok kemudian membangun fanatisme dalam kelompok. Adapun bukanlah maksudnya adalah sekedar mengikuti satu organisasi, yayasan atau semacam itu. Namun Yang dimaksud dengan tahazub adalah berkelompok, kemudian fanatik dengan kelompok, kemudian menjadikan kelompok sebagai tolak ukur hak dan batil, kawan dan lawan. Maka jawaban beliau, Allah berfirman, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan janganlah berpecah belah. Maka bagaimanakah mungkin diperbolehkan tahazub berkelompok, yaitu fanatisme kelompok, dan menjadikan kelompok sebagai tolak ukur kebenaran setelah Allah berfirman, wala tafaraku, janganlah kalian berpecah belah. Sehingga orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok, engkau bukanlah bagian dari mereka sedikit pun. Maka Allah perintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk berlepas diri dari orang yang mengadakan perpecahan. Dan kalian telah mendengar dalam berbagai khutbah tangan Allah bersama jamaah, "Man sadar sadar finnar," dan siapa yang nyeleneh maka dia nyeleneh sendiri masuk ke neraka. Dan Allah taala berfirman, "Faqata'u amrahum bainahum zubura." Maka mereka mencerai-beraikan agama mereka di antara mereka zuburan, sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok. Setiap kelompok bangga dan sombong dengan pendapat kelompoknya. Artinya apa? Menjadikan pendapat kelompoknya sebagai tolak ukur hak dan batil. Ini kullu hizbin bima ladaihim fariun. Ataupun sekedar mendirikan organisasi atau bergabung dengan satu organisasi, namun dia tidak jadikan, tidak ada padanya kullu hizbin bima ladaihim farihun, maka tentu tidak termasuk dalam hal ini. Tidak ada, dan pendapat kelompok dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran. Maka musibah jika masing-masing itu bangga dengan pendapatnya sendiri. Karena jika dia bangga dengan perpecahannya, maka dia tidak akan sadar. Akan tapi orang yang mengadakan perpecahan dan dia tidak mantap dengan perpecahannya itu, maka mungkin baginya untuk sadar. Artinya jika dia ragu dengan apa yang jadi pendapatnya, mungkin baginya untuk sadar. Akan tapi yang jadi masalah jika dia telah bertekad bulat dengan apa yang jadi pendapatnya, dia yakini itulah kebenaran satu-satunya dan dia bangga dengannya, maka inilah musibah. Karena wa may yurja, dan tidaklah bisa diharapkan darinya rujuk. Karena kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok bangga dengan apa yang jadi pendapat kelompoknya, maka tidaklah bisa diharapkan dari orang-orang semacam ini mau bersatu ketika mereka masih seperti itu. Nas'alullah al-afiyah, semoga Allah selamatkan kita dari sifat buruk semacam itu. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rida'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.